بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الورع وترك الشبهات. والمراد بالورع أي تجنب الأمور التي فيها إثم وفيها حرمة ويترتب عليها عقوبة في الآخرة. وترك الشبهات أي تجنبها والبعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والمراد بذلك في قوله تحسبونه هينا أي ما يتعلق بحادثة الإفك وما رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الله تعالى: اتلقونه بألسنتكم أي يلقيه بعضكم إلى بعض، وهو قول باطل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تتكلمون بأمر لا علم لكم به. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله تحسبونه هينا أي أن بعض المؤمنين أقدموا عليه، لكن تابوا من ذلك وتطهروا من ذلك. وهذا فيه أن بعض الآثام قد يقع فيها الإنسان ويظنها أمرا هينا، يظنها أمرا هينا. وهذا يفيدنا أن باب الورع يقتضي من العبد ألا يستهين بإثم وألا يتهاون في هذا الباب، بل يأخذ نفسه ما أخذ الحزم بإبعاد نفسه عن الأمور المتشابهة والتي هي أيضا محرمة لكن قد يستهين بها بعض الناس. واحذر أن تقول هذا هين وهذا سهل وهذا، وتفتح على نفسك أبوابا من الإثم خطيرة. وتذكر قول الله تعالى: وتحسبونه هينا. وحقيقة أيها الإخوة الكرام، كم وقع أناس في دروب من الآثام عظيمة وعقوبتها عند الله كبيرة، وهم في أنفسهم يظنونها هينة وأن لا يترتب عليها عقوبات عظيمة. فإذا من الخطورة بمكان أن يحسب المرء ما ليس بهين هينة، فيتمادى في الخطأ ويقع في الإثم وهو لا يزال يظنه لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-wara' wa tarku syubhat. Bab tentang sikap wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Yang dimaksud dengan wara' yaitu seorang meninggalkan perkara-perkara yang dalam perkara-perkara tersebut jika dilakukan akan mendatangkan dosa. Atau perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Barang siapa yang melakukannya, ya, maka akan mengakibatkan atau mendatangkan hukuman di akhirat kelak. Sikap wara' adalah meninggalkan segala perkara-perkara tersebut yang mengandung dosa atau keharaman yang bisa mendatangkan siksaan di akhirat kelak. Adapun tarku syubhat, meninggalkan syubhat, ya, yaitu meninggalkan segala perkara yang meragukan, yang syubhat, yang rancu hukumnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan datang nanti akan kita baca bersama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini, bab al-wara', dan meninggalkan syubhat-syubhat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian menyangka perkara ini perkara yang ringan, padahal di sisi Allah dia merupakan perkara yang besar. Ya. Ayat ini berkaitan dengan hadisatul ifk. Itu berkaitan dengan kisah tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dituduh telah melakukan perkara yang haram, dituduh telah melakukan perkara yang nista. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian saling, ya, melemparkan tuduhan-tuduhan ini di antara kalian dengan lisan-lisan kalian, dan kalian mengucapkan tuduhan tersebut, melemparkan tuduhan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mulut-mulut kalian, ya, yang kalian tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Wa tahsabunahu hayyinan, dan kalian menganggap tuduhan tersebut merupakan perkara yang ringan. Wa huwa 'indallahi 'adzim, padahal hal tersebut di sisi Allah merupakan perkara yang besar. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian mukminin, kaum mukminin tatkala itu ikut-ikutan nimbrung dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan zina. Akan tapi mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagian mukmin, sebagian hamba-hamba yang mukmin terkadang terjerumus dalam perkara-perkara dosa. Namun dia menyangka bahwasanya perkara dosa tersebut perkara yang ringan. Allah ingatkan, kalian tatkala menuduh, ya, Aisyah berzina, kalian menyangka itu perkara yang ringan, padahal di sisi Allah wa huwa 'indallahi 'adzim. Dia adalah perkara yang besar dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang wara', ya, hendaknya dia tidak meremehkan dan memandang ringan perkara-perkara dosa. Akan tapi dia selalu berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang rancu hukumnya, masih syubhat, masih diragukan. Jangan sampai seorang kemudian, ya, jangan sampai sekali-kali seorang mengatakan ini perkara ringan, ini perkara mudah. Kemudian dia menganggap remeh sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dia merasa kemaksiatan tersebut adalah perkara yang ringan. Dan ini banyak terjadi pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita mendapati orang-orang mereka terjerumus dalam berbagai model kemaksiatan dan maksiat-maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hati-hati mereka itu perkara yang hayyinah, perkara yang ringan. Perkara yang ringan, maka dia pun melanjutkan kemaksiatannya. Ya. Ya, dia terus melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dalam hatinya dia merasa perkara yang ringan, padahal maksiat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berjalan di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa, dan dia menganggap remeh perbuatan tersebut. Seorang yang memiliki sikap wara', hendaknya dia tidak meremehkan kemaksiatan manapun, jangan dianggap ringan, padahal bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد وهذا فيه أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو ذنب اقترفه وأنه فعله ثم عاده ثم فعله ولم تحصل له العقوبة فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات. بينما إذا تذكر العبد هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع. قد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة أي ما يترتب عليه في عقوبة في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد مرتبة تأتي أعلى من الورع، لأن الورع يترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة، فإذا ارتقى في هذا المقام إلى ترك ما لا ينفع في الآخرة فهذا زهد وهو رتبة أعلى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 14, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Rabbmu ya mengintai ya, sungguh benar-benar mengintai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menunda untuk menyiksa seorang yang zalim, tetapi Allah tidak akan melalaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yumhil wa la yuhmal. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menunda menyiksa seorang yang berbuat zalim yang terjerumus dalam dosa, akan tapi Allah tidak akan lalai dari dia. Semuanya telah diintai, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang hamba janganlah sampai dia meremehkan maksiat yang dia lakukan, meremehkan dosa yang dia langgar. Kemudian dia melakukan dosa dan mengulangi dosa tersebut sementara tidak ada bencana yang menimpanya. Tidak ada ukubah, tidak ada siksaan yang menimpa dia. Sehingga dia akhirnya meremehkan dosa yang dia lakukan. Dia merasa aman-aman saja, sehingga dia pun ya mengulang-ulangi dosa tersebut. Dia merasa dosa yang dilakukan perkara yang ringan, maka dia terus menerus di atas dosa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menunda, namun akut Allah tidak lalai dari dia. Berbeda dengan seorang yang mengingat ayat ini, yang baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad," semuanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi, mengetahui, mengintai apa yang dilakukan oleh ya seorang yang terjerumus dalam dosa. Kalau dia ingat ayat ini, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui, Allah menanti-nanti siap untuk menghukum dia, maka dia pun takut untuk melakukan dosa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada perkara yang disampaikan oleh Syekh, yaitu perbedaan antara zuhud dengan wara'. Zuhud yaitu atau wara', yaitu meninggalkan suatu perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. Jadi kami ulangi bahwasanya al-wara', sikap wara' adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat. Mendatangkan kemudaratan. Adapun zuhud yaitu meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat. Jadi bukan hanya meninggalkan perkara yang mendatangkan bahaya di akhirat, bahkan yang tidak memberi manfaat di akhirat pun ditinggalkan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan zuhud itu perkara yang lebih tinggi atau martabah, kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan wara'. Ya, kalau wara' hanya meninggalkan perkara yang bisa dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan di akhirat, adapun zuhud meninggalkan bahkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, tidak mendatangkan kemanfaatan di akhirat kelak. Wa aidan amrun akhar dzakarahu العلماء رحمهم الله تعالى في يفيد في بيان وجه إرادة النووي رحمه الله لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات، ألا وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع، الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع، وكأن هذه أيضا لفتة جميلة من الإمام النووي رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب، إن ربك لبالمرصاد. فلا شك أن قراءة مثل هذه الآيات واستحضارها واستذكارها مما يعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات. Para ulama juga menyebutkan tentang kenapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat ini, inna rabbaka labil mirsal, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengintai, ya, dimasukkan dalam bab wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena ayat ini jika dibaca oleh seorang dan diamati dan direnungkan oleh seorang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menumbuhkan dalam dirinya rasa wara', ya, rasa sifat wara'. Seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah menyatakan barang siapa yang ingin tumbuh dalam dirinya sikap wara', maka hendaknya dia sering membaca ayat-ayat yang seperti ini yang menunjukkan bagaimana, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia untuk bersikap wara', meninggalkan perkara-perkara yang diragukan dan perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك فقسمت فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول القسم الأول الحلال البين البين أي الظاهر الواضح وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها بشرط أن تكون أيضا وصلت إلى الإنسان بطريق محرم لأن الحرمة تارة تكون حرمة للشيء لذاته وتارة تكون الحرمة لطريقة الوصول هذه الأشياء حلال لكن إذا وصلت الإنسان بطريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. والحلال البين والحرام البين أمر معلوم للخاص والعام لأنه بين وظاهر واضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم نكاح الأخت أو العمة يقول لك هذا حرام ما يجوز لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار مثل التفاح والبرتقال وغير ذلك لقال لك هذا حلال لأن أمر بين وظاهر فظاهر للعام والخاص. والثالث المشتبهات ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين. قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع أو عن هذا القسم قال لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما مثلا حلال بين أو حرام بين وهم أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. وهذا مما يبين أيها الأخوة الكرام مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن إذا اشتبه عليك أيها الأخ الكريم الموفق شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم تعرف ولم يظهر لك وصار مشتبها، ما الذي ينبغي أن تفعله في هذه الحالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على الإنسان في المشتبه أن يتجنبه الإنسان. لماذا؟ ليحصل نوعين من السلامة إليهم الإشارة في قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. بينما إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه ولا يشعر ويعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربانها ورعي الأغنام فيها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ألا وإن حمى الله محارمه. ومعنى محارمه أي التي حرم، الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ومن الورع في هذا الباب تجنب الشبهات براءة للدين وسلامة للعرض. ثم بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية، ألا وهو إصلاح القلب، ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاح القلب يصلح البدن. فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغ في الفم. وهذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا شأن، عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضغ في الفم، وأن خطورتها على البدن عظيمة، ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان. ولهذا قيل: المرء بأصغريه، أي قلبه ولسانه. الشاهد أن هذا القلب أمره خطير، وهو قطعة صغيرة جدا في بدن الإنسان، لكنها خطورتها على البدن كله عظيمة جدا، لأنها إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, hadis yang sangat ma'ruf, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata: "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang tidak jelas ini. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak jelas ini, perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang, hampir-hampir ya dikhawatirkan dia akan makan atau hewan-hewan gembalaannya akan makan dari daerah terlarang. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja itu ada daerah terlarang, dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan keduanya meriwayatkan dari banyak jalan dengan lafal-lafal yang mirip-mirip maknanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini dijelaskan tentang tiga perkara. Perkara yang halal, kemudian perkara yang haram, dan perkara yang syubhat. Ya. Oleh karenanya, dari sini kita mengetahui ada tiga model perkara yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama, al-halalul bayyin. Perkara yang halal yang jelas kehalalannya. Nampak sangat terang benderang tentang kehalalannya. Contohnya seperti bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang boleh dimakan. Kemudian biji-bijian yang boleh dimakan, buah-buahan yang boleh dimakan, ya, yang ada di tangan-tangan manusia, ya, orang-orang memiliki buah-buah tersebut. Ini halal jelas, tidak diragukan akan kehalalannya. Tentunya dengan syarat bahwasanya hal-hal ini, ya, hewan-hewan ternak ini atau benda-benda yang halal ini, ya, sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula, bukan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena perkara yang haram itu ada perkara yang haram karena zatnya dan ada perkara yang haram karena wasilahnya. Ya, ada perkara yang haram karena zatnya seperti khamar dan yang lainnya. Ada perkara yang dia tidak haram secara zatnya seperti buah-buahan, kemudian hewan ternak, biji-bijian dan yang lainnya. Akan tapi dia menjadi haram karena wasilahnya. Ternyata barang-barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan halal al-bayyin, perkara yang halal yang benar-benar jelas halalnya, adalah perkara-perkara yang orang-orang semua sudah tahu itu hukumnya halal, dan sampai kepada seorang hamba dengan cara yang halal pula. Perkara yang kedua, yaitu al-haramul bayyin, perkara yang haram dan benar-benar jelas keharamannya. Dan orang semua sudah tahu seperti apa? Syurbul khamar, seperti minum bir, atau aklul mayyitah, makan bangkai, tidak boleh. Seperti nikah dawatil maharim, seperti menikahi para wanita yang masih punya hubungan mahram. Ini semua orang sudah tahu hukumnya, hukumnya haram. Oleh karenanya perkara al-halalul bayyin, perkara halal yang jelas, wal-haramu al-bayyin, dan perkara yang haram yang jelas, ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Baik orang-orang yang secara umum maupun orang-orang khusus semuanya mengetahui bahwa ini halal yang jelas dan perkara haram yang jelas. Jika engkau bertanya kepada seorang muslim tentang hukum makan bangkai, ya kebanyakan mereka sudah mengetahui. Engkau bertanya juga kepada dia tentang hukum menikahi, ya, zawatil maharim. Bolehkah menikahi bibi? Enggak boleh. Mereka tahu. Bolehkah menikahi adik perempuan? Tidak tahu. Mereka tahu semua tidak boleh. Ini tidak boleh karena ini adalah mahram. Tidak boleh dinikahi. Ya, demikian pula perkara haram yang bayyin, yang jelas, juga diketahui oleh masyarakat Islam secara umum. Kalau ditanya apa hukum minum khamar, semua orang tahu hukumnya haram. Kalau orang yang bertanya bagaimana hukum berzina, semua orang juga tahu hukumnya haram. Ya. Di sana juga perkara-perkara yang halal yang bayyin, halal yang jelas pun diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kalau ditanya bagaimana hukum makan apel, makan portokol, makan jeruk, semua orang tahu bahwasanya apel, jeruk, bawang ini hukumnya halal. Ya, jelas bagi masyarakat secara umum. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang rancu hukumnya, tidak jelas. Dia mutaraddid bainal halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Hukumnya jelas, tidak jelas, apakah dia halal ataupun haram. Ya, masuk yang manakah dia ini? Masuk yang halal ataukah masuk yang haram? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Orang-orang banyak tidak mengetahui hukum hakikat suatu ini. Halalkah dia atau haramkah dia? Namun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas," tidak diketahui oleh banyak orang, menunjukkan ada sebagian orang yang mengetahui tentang hakikat dari hukum zat ini. Ya, apakah dia termasuk halalul bayyin, halal yang jelas, ataukah dia termasuk haram yang bayyin? Karena pada hakikatnya zat tersebut atau benda tersebut akan kembali kepada salah satu dari dua perkara, apakah halal yang jelas ataupun haram yang jelas. Orang-orang, kebanyakan orang tidak mengetahui, bingung ini maksud yang mana, sehingga dikatakan syubhat. Adapun para ulama, ya mereka mengetahui benar ini termasuk halal yang jelas ataukah haram yang jelas. Dari sini kita mengetahui bagaimana kedudukan para ulama, bahwasanya masyarakat butuh dengan para ulama. Mereka butuh ilmu para ulama untuk mengetahui tentang hakikat suatu perkara ini haram atau perkara ini boleh, ya. Karena menentukan ini halal atau haram butuh dengan ilmu, sehingga terangkat kerancuan tersebut, dan yang bisa melakukannya adalah para ulama. Akan tapi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menghadapi suatu perkara yang engkau rancu tentang perkara tersebut, engkau bingung perkara ini haram atau halal, ya, maka apa yang harus kau lakukan jika engkau menghadapi perkara ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa ya meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. "Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih." Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya atau hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan akan kambing tersebut atau hewan gembalaan tersebut akan masuk dalam daerah larangan orang lain. Ya. Ini semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara yang syubhat. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perkara yang syubhat? Maka dianjurkan baginya untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut, agar dia mendapatkan dua keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan agamanya, dan yang kedua adalah keselamatan harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istabra'a li dinihi wa irdihi." Jika dia meninggalkan perkara-perkara syubhat, dia akan selamat agamanya. Yaitu antara dia dengan Allah selamat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Demikian juga akan selamat harga dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi terjerumus dalam perkara yang haram, sehingga harga dirinya terjatuh di hadapan mata masyarakat. Oleh karena seorang yang meninggalkan perkara yang syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya dan juga akan menyelamatkan harga dirinya di hadapan mata masyarakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan suatu permisalan yang indah untuk menjelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih." Sebagaimana seorang penggembala yang sedang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewan gembalanya tersebut akan masuk dalam daerah larangan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, "Ala wa inna likulli malakin hima." Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ya, kita tahu bahwasanya para raja mereka terkadang yang memagari atau menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah-daerah tertentu. Mungkin daerah-daerah yang subur, daerah-daerah yang bernilai, yang mengandung hal-hal yang berharga. Maka kemudian mereka pun memagari atau mereka menghalangi orang lain untuk masuk dalam daerah tersebut. Ini disebut daerah terlarang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala wa inna likulli malakin hima, ala wa inna himallahi maharimuh." Ketahuilah bahwasanya, adapun daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari syubhat. Karena barang siapa yang nekat masuk dalam perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhir hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula jasad seluruhnya. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati, ya. Segumpal daging ini segumpal daging yang kecil yang bisa dikulum oleh mulut seseorang. Segumpal daging yang kecil akan tapi pengaruhnya luar biasa segumpal daging ini. Ya, hanya sepotong daging yang kecil. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuh manusia. Itu adalah hati. Ya. Dan yang perkaranya juga berbahaya sebagaimana hati juga lisan. Lisan ini meskipun hanya sebuah daging yang kecil, tapi sangat berbahaya dan berkaitan dengan agama seseorang. Oleh karenanya dikatakan dalam pepatah, al-mar'u bi asgharaihi, seorang itu tergantung dari dua benda kecil yang ada pada dirinya, yaitu hatinya dan lisannya. Jika dia bisa menjaga hatinya dan lisannya, maka dia orang yang terbaik. Akan tetapi jika dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak membersihkan hatinya dan tidak bisa menjaga lisannya, maka dia orang yang terburuk. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه استعمال الورع، ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام متورعا لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن المعلوم أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها، بل يباح له أكلها أو التصرف فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، فثم احتمال أنها من الصدقة وثم احتمال آخر أنها ليست منه، فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها صلى الله عليه وسلم، فهذا من الورع، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الترجمة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir korma di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau seandainya aku tidak khawatir bahwasanya sebutir korma ini termasuk dari sedekah, maka aku akan makan korma tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan sikap wara', dan kita ketahui bersama bahwasanya di antara kekhususan ya Nabi SAW dan juga kekhususan para ahlul bait, mereka diharamkan untuk makan perkara-perkara hasil sedekah. Ya, tidak boleh makan dari sedekah, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW yang mendahulukan sikap wara'. Kenapa Nabi SAW menemukan sebutir korma di jalan? Ya. Padahal kita tahu bahwasanya sebutir korma ini hanya perkara yang termasuk benda yang sepele, benda yang murah. Yang jika seorang menemukan sebutir korma, misalnya di Madinah, tidak perlu kemudian dia melakukan ta'rif itu kemudian dia mengumumkan siapa pemilik korma ini, barang siapa yang beli korma ini maka silakan mengambil dariku. Tidak perlu, karena barang yang sepele, barang yang murah, yang ringan, ya. Tidak perlu dia memberikan pengumuman, dia boleh ambil dalam hukum Islam. Akan tapi Nabi SAW tidak mengambil sebutir korma tersebut. Kenapa? Ada kemungkinan, meskipun kemungkinan ini kecil, ada kemungkinan korma ini merupakan korma sedekah. Padahal bisa jadi ada kemungkinan besar, itu bukan korma sedekah. Kormanya orang kemudian jatuh di jalan misalnya. Tapi selama masih ada kemungkinan itu korma sedekah, Nabi SAW lebih mendominasikan sikap wara', sehingga beliau pun meninggalkan korma tersebut. Beliau mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalau bukan karena aku khawatir korma ini termasuk dari korma sedekah, maka aku akan makan korma ini. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Qala 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-birru husnu al-khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قوله في هذا الحديث الإثم ما حاك في نفسك، من المعلوم أيها الإخوة أن من الإثم ما يكون واضحا جليا، بل أكثر ما يكون أمره واضح جلي، لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتان بهما يعرف الأمر أنه إثم. الأولى في قوله ما حاك في نفسك، وأن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء، فهذا التردد في النفس والتحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر هذا من العلامات. وعلامة أخرى في قوله كرهت أن يطلع عليه الناس، فأن يقع في قلبه كراهية أن يطلع الناس عليه. إذن في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس، فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه. ويكون هذا الحديث في دلالته نظير دلالة الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Wal-ithmu mahaka fi nafsik, adapun dosa adalah apa yang mengganjal di hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau benci kalau orang-orang mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya di antara dosa-dosa ya, dan kebanyakan dosa-dosa telah jelas sekali di sisi manusia. Orang tahu itu dosa. Ya. Orang tahu inilah perkara yang haram, yang dosa, ya, jelas semua orang mengetahuinya. Namun di sana ada perkara-perkara dosa yang tidak jelas bagi seorang manusia, seorang hamba. Ya. Dia ragu ini dosa atau tidak. Ini salah atau tidak. Tatkala timbul suatu perkara yang dia ragukan tentang dosanya, mengganjal di hatinya, maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda untuk mengetahui itu dosa atau bukan. Tanda pertama kata Nabi SAW, ma haka fi nafsik, yaitu suatu yang mengganjal di hatimu, yang membimbangkan hatimu tentang perkara ini jika kau lakukan, yang terasa engkau merasa tidak enak, berat jika melakukan perkara tersebut. Ini tanda pertama. Adapun tanda kedua yang menunjukkan itu dosa, kata Nabi SAW, wa karihta an yattali alaihin nas, yaitu engkau benci kalau orang mengetahui kau melakukannya. Ya, jika sudah terkumpul dua tanda ini, pertama engkau merasa berat, merasa bimbang, merasa ragu, mengganjal untuk melakukan suatu perkara tersebut, yang kedua engkau benci kalau ada orang tahu engkau melakukannya, maka ketahuilah itu merupakan dosa. Oleh karenanya, jika seorang terkondisikan dengan kondisi seperti ini, ragu ini dosa atau tidak, maka yang dituntut dari dia sikap warok dalam hal ini adalah meninggalkan perkara ini. Daripada dia ragu-ragu, mending dia tinggalkan. Oleh karenanya, penunjukan hadis ini tentang sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan. Dan ini sama seperti hadis yang sebelumnya, meninggalkan perkara-perkara syubhat yang diragukan tentang hukumnya. Demikian juga sama dengan sabda Nabi SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang meragukanmu. Sama. Yaitu sikap warok adalah meninggalkan perkara yang diragukan oleh seorang haram atau tidak, dosa atau tidak. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم حديث النواس بن سمعان، لكن قوله في الحديث استفتي قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه أن السلامة إنما تكون في تركه، حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا أطمئن إليه قلبه. وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه. والشاهد أن قوله في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك فإن الورع تجنب ما فيه ريبة وما لا يطمئن القلب إليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang wahai Wabisah untuk menanyakan tentang perkara al-bir, perkara kebaikan. Maka aku berkata, "Iya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istafti qalbak." Ya, tanyalah kepada hatimu. "Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu." Kebaikan adalah perkara yang hatimu tenang melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga jiwamu tenang, hati jiwamu dan hatimu tenang untuk melakukannya. Wal itsmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Adapun dosa yaitu perkara yang mengganjal di jiwamu dan meragukan, yang membimbangkan dalam dadamu. Wa in aftaka nasu wa aftauk. Meskipun orang-orang ya memfatwakan kepadamu tentang bolehnya dan mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Hadis ini diriwayatkan hadis yang hasan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama dengan hadis yang lalu, ya hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ya dalam namanya dosa adalah perkara yang mengganjal di hati dan yang meragukan. Adapun namanya kebaikan yang bukan dosa adalah perkara yang hati ini, jiwa ini tenang melakukannya dan hati ini tenang melakukannya. Akan tapi dalam hadis ini ada lafal yang baru di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di awal hadis ini, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in aftaka nasu aftauk, meskipun orang-orang memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya, meskipun mereka memfatwakan kepada engkau tentang bolehnya. Intinya kalau ada perkara yang meragukan seorang, mengganjal di hatinya, maka ditanya kepada dirinya. Kalau hatinya merasa ragu, maka keselamatan dari keraguan adalah meninggalkan hal itu semua. Inilah sikap wara, ya. Meskipun ada orang yang memfatwakan itu hukumnya boleh, meskipun ada orang-orang yang memfatwakan hukumnya boleh, tapi jika masih ragu di hatimu, maka yang sikap wara yang lebih baik adalah meninggalkan perkara tersebut. Karena bisa jadi seorang, orang-orang berfatwa tapi tanpa ilmu, dan bisa jadi orang berfatwa tersebut punya ilmu, akan tapi dalil yang menunjukkan akan kebolehan dalil tersebut tidak jelas, ya tidak ada dalil yang jelas. Oleh karenanya daripada kita ragu, mending kita meninggalkan perkara tersebut, dan ini merupakan sikap wara, sehingga tenanglah hati kita tatkala meninggalkan perkara yang meragukan. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Sirwa'ah bikasr as-sin al-muhmalati wa fathiha 'Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu an annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz fa'atathum ra'atun فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، أي أنه بذلك يكون أختا لها لهذه التي تزوجها بالرضاع. فقال لها عقبة، قال لها أي لتلك المرأة، ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. وهذا أيضا داخل في باب الورع وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم فليذهب إلى أهل العلم. وانظر هذا الصحابي رضي الله عنه، قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر، مع أنه في زماننا توفرت الآن وسائل كثيرة للاتصال و التواصل والاستفادة من أهل العلم، فما اشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى ويتوقف عن الأمر ما دام مشكلا أو ما دام مشتبها. Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Sirwa'ah, ya, sahabat yang yaitu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu beliau menikahi seorang wanita, ya, atau putri dari Abu Ihab bin Aziz. Beliau menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang wanita menemui Uqbah dan dia berkata, "Inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha." Sungguhnya aku telah pernah menyusui si Uqbah dan juga menyusui wanita yang dia nikahi tersebut. Maka Uqbah berkata, jadi kalau sudah wanita ini pernah menyusui Uqbah dan pernah menyusui wanita yang dinikahi oleh Uqbah, menunjukkan bahwasanya wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh Uqbah. Kenapa? Karena dia merupakan saudari sepersusuannya Uqbah. Karena dua-duanya, Uqbah radhiyallahu anhu dan juga istri yang dia nikahi, wanita yang dia nikahi tersebut, sama-sama pernah menyusui dari wanita ini. Maka Uqbah mengatakan, mengingkari pernyataan wanita ini. Uqbah berkata, "Ma'alamu annaki ardi'tini wala akhbartini." Aku tidak tahu bahwasanya engkau telah pernah menyusuiku, wahai sang wanita, dan engkau tidak pernah mengabarkan kepadaku. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka Uqbah pun bersafar. Dia pergi keluar kota. Kemana? Ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Karena ada suatu hal yang meragukan. Ada wanita yang mengaku pernah menyusui dia dan menyusui istrinya. Maka Uqbah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ini. Maka Rasulullah SAW berkata, "Kaifa wa qad qil?" Bagaimana? Wong sudah dinyatakan dia pernah menyusui kalian berdua. Akhirnya, fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairahu. Artinya akhirnya Uqbah pun menceraikan istrinya tadi, jadi dinikahi karena dikhawatirkan adalah saudari sepersusuannya, dan dia pun menikahi wanita yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah dalam hadis ini, ya, ternyata persaksian wanita yang menyusui itu, ya, diterima persaksiannya, ya, bahwasanya dia telah menyusui Uqbah dan pernah menyusui wanita yang dinikahi oleh Uqbah. Dan ini merupakan, dan Uqbah radhiyallahu taala anhu pun meninggalkan pernikahan tersebut, ya, ya, dalam karena memiliki sikap wara' daripada diterjerumus dalam perkara yang diharamkan menikahi saudari sepersusuannya. Dan di antara faedah dari hadis ini, barang siapa yang tidak jelas baginya suatu perkara, maka hendaknya dia pergi menemui para ulama, bertanya kepada mereka. Bahkan meskipun ternyata dia harus bersafar untuk bertemu dengan seorang yang alim. Harus bersafar, lihatlah Uqbah, ya, bil Harith, dia nekat bersafar, ya, pergi ke kota Madinah untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang dia hadapi. Apalagi zaman sekarang, alhamdulillah, wasilah-wasilah sarana-sarana untuk safar sangat mudah. Seorang muda untuk bersafar, untuk pergi menemui para ulama. Oleh karenanya, jika timbul sesuatu yang meragukan dirinya, jangan dia nekat untuk melakukannya. Dia berhenti dulu dan kemudian dia bertanya kepada para ulama tentang hukum tersebut. Jangan dia nekat melakukan perkara yang dia ragukan. Thumma awrada rahimahullah taala haditha الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث نظير حديث النعمان والذي فيه فمن اتقى الشبهات ونظير دع ما نظير حديث النواس وفيه قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهنا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي اترك الأمور التي تشك فيها وتجنبها وعليك بالأمور الواضحة التي ليس فيها شك ولا ارتياب فمن كان بهذه الصفة تحققت له السلامة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد ولا يزال في هذه الترجمة بقية نكملها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu." Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, tinggalkanlah apa yang kau ragukan menuju apa yang tidak kau ragukan. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang tadi telah kita baca, untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang diragukan. Demikian juga sama dengan hadis Nawas bin Sama'an, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Al-itsmu ma haka fi nafsik." Isim dosa adalah perkara yang meragukan dalam hatimu, mengganjal, ya, yang mengganjal di hatimu, dan engkau benci kalau ada orang mengetahuinya. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Da ma yaribuk illa ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika Anda menghadapi perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang membimbangkan hati, mengganjal di hati, maka tinggalkan perkara tersebut. Ini merupakan bentuk keselamatan. Pergilah menuju perkara-perkara yang jelas, ya, yang jelas-jelas dibolehkan. Daripada kita kemudian nekat terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, akhirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Demikianlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita kali ini masih bersambung, masih banyak ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab waro ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.